Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Muhammad, masuk ke dalam. Dulu di zaman Nabi, mudah-mudahan ini tidak masukkan rekaman dulu, ada tiga sahabat. Satunya melihat Nabi lantas maju ke depan di majelis Nabi. Satunya dia di belakang, gak mau dekat dengan Nabi. Yang satunya pulang dia, lari. Maka ketiga-tiganya mendapatkan bahagian masing-masing. Yang maju ke depan, dia akan dikedepankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke belakang, dia akan dikebelakangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lari, Allah pun meninggalkan dia. Pilih yang mana di antara tiga ini, anak-anak? Hah? Had, Ahmad, pilih yang mana? Pilih yang satu. Yang di depan kan? Nah, makanya di depan duduknya. Nah, yang mau milih di belakang ya akan dikebelakangkan oleh Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Syekh Mukbil menyebutkan ini, kata beliau, maka merugi mereka yang di belakang dan merugi mereka yang pulang. Karena majelis ilmu itu majelis ibadah, majelis rahmah, majelis yang dicintai oleh Allah. Dan karenanya kita hadir di majelis ilmu dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita pun akan gelisah dan pergi, meninggalkan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Kita lanjutkan dan kita mulai kajian kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Qala al-Imam Al-Qazwini rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang ditulis oleh al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Al-hadi ashar min su'abil iman, yang ke-11 dari cabang keimanan. Al-imanu biwujubil khawfi. Muhammad, masuk ke dalam majlis. Al-iman biwujud al-khawfi min Allah azza wa jalla. Yang ke-11, iman akan wajibnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman akan wajibnya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian dan anak-anakku para penuntut ilmu yang kami cintai dan kami muliakan, takut kepada Allah merupakan ibadah yang azim. Bahkan takut kepada Allah rukun ibadah. Ibadah tidak akan diterima tanpa rasa takut. Ibadah tidak akan diterima tanpa rasa takut. Sehingga merupakan kewajiban seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sepantasnya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cabang keimanan yang berikutnya. Liqaulihi ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surah Ali Imran ayat 175. Maka takutlah mereka kepada Allah. Atau mereka jangan takut kepada selainnya, tetapi mereka takutlah kepada Allah apabila mereka orang-orang yang beriman. Takut yang merupakan ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diberikan kepada selainnya. Karena kapan memberikan rasa takut ini kepada selainnya, terjatuh di dalam kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala pantas untuk ditakuti. Tentunya dia adalah zat yang pertama menciptakan kita, mewujudkan kita, kemudian dia pula yang akan mematikan kita, dia pula yang akan mengazab kita, dan dia Subhanahu wa taala sangat keras azabnya. Tidak ada azab yang sangat dahsyat kecuali azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hamba itu mesti takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak menerima yang namanya sifat takut ini, yang dia itu ibadah, diserahkan kepada selain Allah. Allah tidak menerima. Karena itu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kemudian Allah berfirman fala takhshaw an-nasa wakhshawni dalam suratul Maidah ayat ke-44. Janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepada aku, kata Allah. Karena takut kepada manusia akan menyebabkan seorang meninggalkan peribadatannya kepada Allah. Padahal manusia tersebut tidak pantas untuk ditakuti. yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang memiliki rasa takut yang demikian, dia adalah hamba yang benar tauhidnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa dan Harun diperintahkan untuk datang ke Fir'aun, untuk tidak takut kepada Fir'aun. Demikian Ibrahim menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi raja yang zalim, agar tidak takut kepada mereka. Demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya, bahkan menghadapi keluarganya sendiri, mengajak manusia kepada tauhid agar tidak takut kepada mereka yang hanya ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fala takhshawun nas wakhshawni. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah, wa iyaya farhabun, ayat ke-40, dan kepada-Kulah semata-mata kalian takut. Wa iyaya farhabuni, dan kepada-Kulah semata-mata kalian takut. Wa qauluhu ta'ala wa hum min khasyatihi mushfiqun, dalam suratul Anbiya ayat yang ke-28, mereka karena kekhawatirannya kepada Allah, mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ayat ini menyebutkan apa yang diketahui dari sifat takut mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan sebutan pujian. Karena yang takut kepada Allah dipuji oleh Allah. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang tidak takut kepada Allah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sifat orang-orang beriman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya siapa yang takut kepada Allah, dia berarti telah memiliki sifat yang terpuji. Wa qauluhu ta'ala wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in, dalam suratul Anbiya ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa, beribadah, meminta kepada kami dalam keadaan raghaban wa rahaba, dalam keadaan penuh berharap dan penuh rasa khawatir. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka kepada kami menundukkan diri-diri mereka. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa ibadah perlu dengan rasa takut. Karena rasa takut itu adalah rukunnya, sebagaimana telah kita lewati sebelumnya, mesti mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai Allah itu pula adalah rukunnya. Karena rukun ibadah itu ada tiga: cinta, takut, dan penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka yang beribadah dengan rasa takut, demikian rasa cinta, demikian penuh pengharapan kepada Allah, itu hamba yang telah menyempurnakan rukun ibadah tersebut. Kapan ibadah tidak ada rasa takut? Kapan ibadah tidak ada rasa cinta? Kapan ibadah tidak ada rasa roja? Maka ibadah itu tidak sah. Ibadah tersebut tidak sah. Jangankan kesemuanya, rukunnya hilang, satu saja tidak sah, apalagi semuanya. Sebagai contoh permisalan, sekarang kita menegakkan ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah ibadah. Maka pertama, perlu menegakkannya dengan cinta. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan puasa ini, yang menetapkan puasa ini, saum ini. Kemudian, melaksanakannya dengan penuh rasa khawatir, takut. Karena jangan sampai puasa ini tidak diterima. Jangan sampai puasa ini bermasalah yang kita tegakkan. Atau bahkan, na'udzubillah, tidak sah atau batal. Kita takut. Karena ibadah puasa adalah ibadah wajib. Bahkan ibadah rukun Islam. Kita takut kalau tidak mengerjakannya. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nantinya kita akan mendapatkan azab, siksa dari Allah kalau kita tidak mengerjakannya. Demikian puasa ini kita tegakkan dengan rojaan, berharap dibalas, mendapatkan kebaikan. Karena itulah tercakup semua itu dalam sabda Rasulullah, man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa menegakkan puasa ini dengan penuh keimanan, dengan penuh berharap, iman padanya ada rasa takut, ada rasa cinta, penuh berharap padanya ada roja, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Jangan ngobrol, Musa, Ayub, jangan ngobrol. Sehingga inilah iman. Darinya rasa takut kepada Allah. Wa qawluhu ta'ala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-21, dan mereka pun takut kepada Allah, khawatir kepada Allah sebagaimana mereka takut dan khawatir su'al hisab, akan mendapatkan hisab yang jelek, yang pedih. Karena siapa yang tidak takut kepada Allah, dia akan melakukan perbuatan yang semena-mena. Dia akan melakukan perbuatan yang menyelisihi dan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak takut kepada Allah. Maka balasannya bagi orang yang tidak takut seperti ini, su'al hisab. Orang yang akan mendapatkan balasan yang pedih. Hisab yang pedih. Tetapi siapa yang takut, dia akan selamat. Sudah kita sebutkan, nanti di hari kebangkitan, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan mereka tidak memiliki apapun, sampai bila apa sehelai pakaian sekalipun mereka tidak memilikinya. Dalam keadaan matahari didekatkan di atas kepala mereka. Dan pada hari itu tidak ada yang berani maju terdepan karena mendapatkan Allah Subhanahu wa taala murka dengan kemurkaan yang tidak pernah didapatkan Allah murka demikian. Dan bahkan Allah menantang mana orang-orang yang angkuh dulunya di dunia. Mana mereka? Mana para raja dunia dulunya yang angkuh? Mana dulu orang yang angkuh sombong di dunia? Tidak ada yang berani muncul, tidak ada yang berani mengatakan saya, tidak ada yang berani demikian. Mereka tahu hari inilah hari saatnya mereka akan dihisab, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun mengatakan, Anal Malik. Dan saya sekarang adalah raja. Itulah yang kita sebutkan dalam surat Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dialah raja di hari kebangkitan nantinya. Maliki Yaumiddin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mereka yang memiliki beban yang berat mencari pertolongan syafaat kepada Nabi A, Nabi B, Nabi C, mulai dari Nabi Nuh, mulai Nabi Adam, mulai dari Adam, Nuh dan seterusnya sampai kepada Isa. Semua para nabi dan rasul tersebut tidak mampu untuk memberikan syafaat. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mereka mendapatkan nabi, mereka pun meminta kepada nabi. Lantas karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang mendapatkan kedudukan yang agung, dialah pemilik syafaat al-kubra yang diizinkan oleh Allah, yang memberikan syafaat kepada seluruh hamba-hamba Allah nantinya di hari kemudian. Maka seraya beliau pun maju ke hadapan Allah dan tersujudkan dan menyebutkan pujian kepada Allah, yang pujian itu pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau pun diminta untuk bangkit dan diminta untuk bangkit dan menyebutkan apa yang dia inginkan. Maka beliau pun meminta agar manusia diringankan bebannya di hari ini. Itulah syafaat kubra. Namun dari cerita dan kisah dalam hadis yang panjang ini, yang betul-betul nantinya akan terjadi, menunjukkan tidak ada yang berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang praharanya sangat besar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Allahumma muwaffiq. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Karena mereka takut dari azab, sehingga mereka melakukan apa yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan orang yang dia memiliki sikap takut kepada Allah, jannatan, dia akan diberikan jannatan. Kalau dia memiliki sikap sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi katakan, yang memiliki sifat takut Dia dari hamba Allah yang bertauhid. Dia dari hamba Allah yang terpuji. Dan dia akan diberikan balasan yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga dia semena-mena, sehingga dia mengerjakan apa saja yang diinginkan walaupun itu dilarang oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ancaman azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Su'al hisab. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Allah tadi dalam waliman khafa maqama rabbihi jannatan dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-46. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau, dalil yang lain, dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Demikian itu bagi orang yang takut dengan kedudukanku sebagai Rabbnya dan takut wa'id dengan ancamanku. Karena siapa yang mencoba berani untuk menyelisih, untuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan betul-betul mendapatkan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan Allah tidaklah menggertak sambel atau mengancam ancaman yang tidak terwujudkan. Tidak demikian. Allah maha mewujudkan ancamannya. Karena itu bagi kita hanyalah sekedar meminta maaf, meminta ampun, meminta untuk diselamatkan. Wallahu a'lam bisawab. Maka sifat takut merupakan cabang keimanan yang besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wali hadis Addi ibni Hatim radhiyallahu anhu fi sahihaini, ittaqun nar walau bisyikkit tamrah. Dari hadis Addi ibnu Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, takutlah kalian dari azab api neraka. Inilah khafa wa'id. Takutlah kalian dari azab api neraka. Walau bisyakit tamrah, walaupun hanya sekedar dengan bersedekah sepotong kurma. Karena azab api neraka benar-benar akan didapatkan, benar-benar akan membakar. Tidakkah kita rasakan permukaan bumi sekarang lagi dalam keadaan panas di daerah kita ini? Dan ingatlah ketika bumi itu panas, itu adalah dari serangkaian hembusan api neraka. Baru hembusannya. Hembusan yang jauh, yang dihembuskan sampai ke bumi. Hembusan dari api neraka. Kita sudah merasakan panasnya. Sekarang kalau kita berdiri di panas matahari, di saat duhur, tentunya kita akan merasakan panasnya. Belum kita didekatkan dengan matahari. Tidak ada dari yang dikatakan makhluk ciptaan Allah di atas langit sana yang dekat dengan matahari, karena tentunya kedekatannya dengan matahari akan terbakar. Demikian Allah atur. Demikian Allah tetapkan. Sementara matahari nanti akan dibakar dengan api neraka. Matahari nanti akan dibakar oleh Allah. Maka bagaimana sumber panas tersebut dibakar di dunia ini sebagai sumber panas dibakar. Nasallallah ta'ala as-salamata wal afiyah. Kita minta kepada Allah agar kita diselamatkan karena itu Rasulullah mengatakan ittaqun nar, takutlah kalian dari azab api neraka. Jangan meremehkan azab api neraka yang kalau sampai apinya dijatuhkan satu percikan saja di alam ini, alam dunia ini, maka akan terbakar semuanya. Maka takutlah dengan azab api neraka. Jangankan kita, neraka pun takut dengan apinya sendiri. Karena itu dia diperkenankan untuk mengembuskan panasnya. Karena neraka mengeluhkan panasnya api neraka tersebut. Neraka saja mengeluhkan tentang panasnya apinya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Takutlah dari azab api neraka walaupun dengan hanya sekedar bersedekah dengan kurma. Maksudnya, kebaikan yang kita lakukan akan menyelamatkan kita dari azab. Kalaupun itu hanya sekedar perbuatan yang remeh dipandang manusia, yaitu sekedar bersedekah sepotong kurma, suatu yang tidak sulit. Tetapi kalau itu pun bisa dilakukan untuk menyelamatkan kita dari azab, maka demikianlah Rasulullah mengatakan, takutlah engkau dari azab api neraka walau bisyakit tamri. Walaupun dengan walau bisyikit tamri atau tamroti, walau bisikrit bisyikit tamroti, walaupun dengan sepotong kurma. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wali hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu fihima, dan juga riwayat hadis Anas dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alamu la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsira." Seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan tertawa sedikit dan kalian akan lebih banyak menangis. Tentunya apa yang diketahui oleh Rasulullah, Rasulullah mengetahui bagaimana dahsyatnya azab api neraka tersebut. Rasulullah pernah dimasukkan oleh Allah untuk melihat bagaimana azab api neraka. Beliau pun melihat bagaimana azab api neraka yang tidak terkira dan tidak terhitungkan azabnya. Sampai-sampai Rasulullah ketika sholat, ketika beliau diperlihatkan surga dalam sholat tersebut, beliau maju ke depan ingin meraih surga tersebut. Dalam keadaan beliau sebagai imam, sahabat ada di belakangnya, sholat di belakang beliau. Beliau sholat, diperlihatkan oleh Allah surga, beliau ingin meraihnya. Tetapi kemudian Allah memperlihatkan kepada beliau, setelah diperlihatkan surga, dilihatkan azab api neraka. Beliau pun mundur. Karenanya kata beliau, kalau kalian tahu yang saya ketahui, seperti yang saya ketahui, maka kalian lebih banyak menangis. daripada tertawanya. Kenapa demikian? Menangis dengan dosa-dosanya yang telah lalu, apakah dimaafkan atau tidak? Menangis dengan nantinya di mana tempatnya? Apakah selamat atau tidak? Mereka yang tidak memikirkan ini, maka dia tidak memiliki rasa takut, atau pudar rasa takut tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki rasa takut kepadanya. Takut yang itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menunjukkan tauhidnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma at-taufiq. Wa'ataba, qala rahimahullah, wa'ataba rajulun ba'da ikhwanih ala tuli bukaihi fabaka. Ada seorang menegur saudaranya, atau menegur sebagian saudaranya, karena dia dapati saudaranya selalu menangis. Selalu menangis. Dia menegur, kenapa kok engkau selalu menangis? Maka kemudian dia pun menangis. Kemudian dia berkata, baqaitu. Kemudian dia pun berkata dengan sajak, baqaitu ala dzunubi li'udhmi jurmi wa huqqa li kulli man ya'sil buka'u falau kanal buka'u yaruddu hammi la as'adatil dumu'a ma'an dima'u. Bakaitu ala dhunubi li'udhmil jurmi. Aku menangis bukan karena apa-apa, tetapi karena besarnya dosa dan kejahatanku. Besarnya dosa dan kejahatanku. Ala dhunubi li'udhmil jurmi. Aku menangisi terhadap dosa-dosa dikarenakan besarnya kejahatan ataupun kejelekan yang ada padaku. Wa huqqa li kulli man ya'sil buka'u. Dan sepantasnya lah orang yang memiliki maksiat. Sepantasnya setiap orang yang melakukan maksiat, sepantasnya dia menangis. Bukan tertawa. Sepantasnya orang yang memiliki maksiat, dia takut, bukan senang. Falau kana al-buka'u yuraddu hammi. Kalau seandainya dengan menangis ini bisa menghilangkan kesedihan tersebut, maka la as'adatil dumu ma'an dima, maka akan menjadi bahagialah tetesan-tetesan air mata tersebut, walaupun bersamanya keluar darah. Jadi kalau dengan tangisan ini bisa menyelesaikan masalah dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun menangis sampai keluar darah, tidak ada masalah. Tetapi siapa yang diampunkan oleh Allah, dialah yang selamat. Siapa yang tidak diampunkan oleh Allah, dia pun celaka. Karena itu diterangkan oleh para ulama kita, tangisan yang punya makna di sini adalah tangisan yang dia takut kepada Allah, dan di saat dia bersendiri, bersembunyi, inilah tangisan yang lebih mencocoki dan tepat dengan takut kepada Allah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz la yajifu fuhu min hadzal bait. Adalah Umar ibn Abdul Aziz, kata beliau rahimahullah, tidak pernah kering mulutnya dari mengucapkan beberapa bait sajak ini atau beberapa kalimat dari sajak ini. Kata beliau, dan apa yang beliau katakan yaitu syair, padanya hikmah. Hikmah ini membawa seorang untuk takut kepada Allah dan merealisasikan agama Allah. Kata beliau, wala khaira fi 'aysin imri'in lam yakul lahu minallahi fi daril qarar nasib. Wala khaira fi 'aysi imri'in lam yakul lahu minallah fi daril qarar nasib. Tidak ada kebaikan sungguh pada kehidupan seseorang. Tidak ada kebaikan pada kehidupan seseorang. Lam yakun lahu minallah fi daril qarar nasibu. Yang dia tidak mendapatkan nantinya di sisi Allah tempat yang abadi. Dia tidak mendapatkan bahagian. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak mendapatkan bahagian di tempat yang abadi nanti, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kebaikannya kalau kita tidak dapat surga? Apa nyamannya? Tidak ada nyaman. Kita melihat kehidupan dunia ini sudah luar biasa. Tidak demikian. Kehidupan dunia ini bahkan menyiksamu. Bahkan menjadikan engkau sengsara. Kata Imam Saleh Luhaidan, Asy-Syaikh Saleh Luhaidan rahimahullahu ta'ala, betapa banyak orang yang berangan-angan di kehidupannya, dia tidak meraih angan-angannya karena telah datang kematiannya. Dia berangan-angan ini, dia berangan-angan itu, tapi Allah tidak wujudkan. Mendapatkan ini dan itu yang dia angan-angankan, tetapi bahkan Allah mematikannya. Karena itu apa yang diharapkan dari dunia? Apa yang kita harapkan dari dunia yang sekarang panas ini, yang sekarang kering ini, yang sekarang dengan berbagai macam kepenatannya, bebannya, tidak ada yang baik. Yang terbaik itu adalah kehidupan akhirat. Itulah tujuan seorang hamba. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wala khaira fi 'aysin imri'in fi 'aysi imri'in lam yakun minallah fi daril qarari nasibu. Wa sami'a Abu al-Fath al-Baghdadi qala rahimahullah, wa sami'a Abu al-Fath al-Baghdadi hatifan yahtifu bisyunu bisyuniziyah. Dan Abu al-Fath al-Baghdadi, beliau pernah mendengarkan bisikan di pekuburan As-Suniziyah. Yang membisikkan dengan kalimat wa kaifa tanamul ainu wa hiya qariratun wa lam tadri fi ayyil mahallaini tanzilu wa kaifa tanamul ainu wa hiya qariratun wa lam tadri fi ayyil mahallaini tanzilu. Bagaimana mata itu bisa tidur dalam keadaan bahagia, nyenyak. Walam tadri fi ayyil mahallaini. Dalam keadaan mata ini tidak mengetahui di tempat mana nantinya dia akan tinggal. Dari dua tempat, yaitu surga dan neraka. Bagaimana kok mata bisa tenang, nyaman tidurnya? Dalam keadaan dia tidak bisa memastikan di mana nantinya dia berada di akhirat. Mendengarkan bisikan ini, Abul Fath al-Baghdadi lantas dia pun beranjak dari pekuburan tersebut dan tidak pernah lagi tidur. Fadhahaba anhu naum. Bagaimana tidak pernah tidur? Dia menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku seiman, di bulan yang baik ini, bulan Ramadan, tentunya kita agar melatih diri kita untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Karena betapa banyaknya kita tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Betapa seringnya kita meremehkan Allah. Padahal Allah maha mengawasi dan Allah maha mengintai hamba-hambanya. Seakan-akan di dunia hal yang biasa dan nanti kembali di akhirat adalah hal yang biasa. Padahal tidak demikian. Bagaimana keadaan solihin dahulu? Umar yang telah jelas-jelas, beliau adalah Amirul Mukminin, pengganti Rasulullah setelah Abu Bakar. Beliau dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga ketika ditikam. Dan dengan tikaman tersebut beliau pun wafat di saat sebelum wafatnya dalam keadaan tertikam. Dengan seorang majusi. Maka beliau pun mengatakan kepada Abdullah ibn Umar, wahai anakku, tolong dekatkan pipiku dan wajahku ke permukaan bumi. Lantas sang anak pun memenuhi permintaan ayah. Dan ketika didekatkan, betapa menangisnya sejadi-jadinya Umar. Umar Al-Faruq Ibnul Khattab. Seorang sahabat yang dijanjikan surga oleh Allah. Demikian lewat lisan nabinya. Mendekatkan kepalanya ke permukaan bumi dan dia menangis sejadi-jadinya. Lantas dia mengatakan, ya Ibn al-Khattab, kamu sudah bersiap? Apakah kamu sudah persiapkan? Wahai Ibn al-Khattab, beliau mengatakan kepada dirinya sendiri, apakah kamu telah bersiap? Bersiap masuk ke alam kubur dan bersiap menghadapi pertanyaan-pertanyaan Allah. Bersiap dengan azab. Bersiap nantinya setelah azab kubur akan didapati nanti azab akhirat. Para sahabat tidak melihat janji tersebut tidak benar lewat lisan Rasulnya. Tetapi mereka khawatir nifak. Nifak bisa saja menggugurkan apa yang mereka dapatkan. Kalau demikian, sang khalifah atau Al-Faruq ini, ya subhanallah, betapa beraninya kita dengan kematian, betapa beraninya kita dengan keadaan kita, seakan-akan kita itu bisa bernegosiasi dengan Allah, bisa membayar apa yang ada di sisi Allah dari azab. Kalla, sama sekali tidak. Tidak akan diterima syafa'ah, tidak akan diterima adlun, tebusan, wala hum yunsarun. Mereka tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka di hari yang mulia ini, kita minta kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah rasa takut kepadanya, terhadap azabnya. Sehingga ketika kita mendirikan ibadah apa saja, kita tegakkan dengan rasa takut, karena itu adalah rukun ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan kemudian mendapat balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pelajaran yang kita bisa ambil tentunya dari keterangan ini, agar kita menanamkan rasa takut dan membawa rasa takut itu seterusnya sampai kemudian kita wafat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, Athani ashar min su'abil iman, yang ke-12 dari cabang keimanan. Al-imanu biwujubir roja minallahi azza wa jalla. Wajibnya roja, iman akan wajibnya roja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Roja adalah pengharapan. Dan ini yang kita katakan dari rukun yang ketiga, dari rukun ibadah. Sehingga seorang beribadah, padanya ada al-mahabbah, padanya ada al-khawf, padanya ada roja. Siapa yang roja? Dia telah menyempurnakan rukun. Memiliki sikap roja atau sifat roja, dia telah memiliki rukun yang besar dari rukun ibadah. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah, inna azaba rabbika kana mahdhura. Dalam suratul Isra ayat yang ke-57. Mereka orang-orang yang beriman berharap rahmat Allah, yarjuna rahmatah, berharap rahmat Allah, berharap kebaikan, berharap pahala, berharap Allah menerima apa yang mereka kerjakan dari amal. Karena amal kalau tidak diterima oleh Allah, celaka. Wa yakhafuna adzabah, dan mereka khawatir dari azab Allah. Inna adzaba rabbika kana mahdhura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu hal yang sangat diwaspadai. Sesungguhnya azab Allah suatu yang sangat, atau suatu yang perlu diwaspadai. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan, azab Allah pedih. Bagaimana keadaan neraka, dan bagaimana keadaan penduduk neraka, bagaimana azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kitab yang ditulis dari salah seorang alim ulama, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Beliau menulis tentang azab api neraka. Kalau seorang membaca kitab ini, dia akan takut sejadi-jadinya dengan azab yang maha pedih yang Allah siapkan nantinya dari kemudian. Di antara yang disebutkan akan didatangkan seorang nanti dengan berani dia berhadapan dengan Allah. Lantas dia berani mengatakan dia tidak melakukan tersebut. Tapi kemudian Allah kemudian mengunci mulutnya dan semua panca inderanya sehingga tidak dapat berbicara kecuali yang disuruh untuk berbicara. Maka mulutnya pun berbicara sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tangannya berbicara sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kakinya berbicara. Maka kata Allah, kamu tidak akan dizalimi, tidak akan dibuat-buat azab tersebut, tetapi kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu dapat, sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Maka dilemparkan hamba tersebut ke dalam api neraka. Nas'alullah salamat wal afiat. Kita kira kita berani bisa berlepas diri di hadapan Allah? Tidak. Kita akan datang nantinya dalam satu keadaan azab, hisab, semuanya tidak mampu untuk berbicara, mulut kita tidak mampu untuk berbicara. Tetapi nanti datang dengan persaksian. Mulut kita akan mengatakan saya pernah seperti ini, saya pernah seperti ini, saya pernah ini. Akan berbicara sendiri diminta oleh Allah. Tangan juga demikian. Mata juga demikian. Telinga juga demikian. Kaki juga demikian. Semuanya mengungkapkan apa yang pernah kita lakukan. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari hisabnya dan azabnya, sehingga kita selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang mungkin bisa kita ambil untuk sementara waktu dari kitab yang baik ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.